Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله pada malam hari ini kita melanjutkan درس kajian pada kitab Aqidatul Tauhid. Kita telah mempelajari sikap kita terhadap Ahlul Bait, bagaimana sikap dari Ahlu Sunnah terhadap Ahlul Bait. Fahum wasatun bainal umam, maka Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang paling adil, orang yang paling adil, yang paling insaf di dalam berkeyakinan dan bersikap terhadap Ahlul Bait, terutama dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka menyelisihi orang-orang an-nawasib, an-nasibah, orang-orang yang menyematkan permusuhan terhadap Ahlul Bait karena iri dan dengki. Karena iri dan dengki. Alasannya kebanyakan demikian, iri dan dengki terhadap Ahlul Bait sehingga mereka tidak senang dan tidak suka, sampai bahkan mereka melakukan celaan-celaan dan bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat laknat untuk Ahlul Bait. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari sikap mereka, dan juga Ahlussunnah wal Jamaah mereka berlepas diri dari sikap Ar-Rawafid, orang-orang Ar-Rafidah, yang mana mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi Ahlul Bait. Halakal mutanatti'un, kata Nabi. Halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Celaka orang-orang yang ghulu. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hanyalah yang menyebabkan binasanya umat sebelum kalian adalah sikap al-ghulu. Kepada siapa saja. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka hulu terhadap Ahlul Bait, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka menghargai dan menghormati dan memuliakan Ahlul Bait barakallahu fikum, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Mereka menghargai dan menghormati, menyayangi Ahlul Bait yang mereka istiqamah di atas agama ini. Mereka-mereka yang istiqamah di atas agama ini. Adapun dari kalangan Ahlul Bait yang menyelisih sunnah, yang menyimpang dari agama ini, barakallahu fikum, maka kekerabatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kekerabatan, hal ini tidak akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Sehingga oleh karena itu Ahlus Sunnah mereka menghargai, menghormati dan memuliakan Ahlul Bait yang mustaqim, yang istiqamah di atas agama ini, tidak menyimpang dari sunnah, tidak menyimpang dari Islam, barakallahu fikum. Adapun mereka-mereka yang menyimpang, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum bersikap sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, barakallahu fikum, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la uni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa menolong kalian dari Allah sedikit pun. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama dari keluarga beliau, mulai dari Abbas, Sofiyah, dan bahkan putrinya Fatimah. Naam, minta dariku sekehendakmu, la uni anki minallahi syai'an, sedikit pun saya tidak bisa menolongmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, man batta'a a'maluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang tertinggal amalannya, maksudnya kurang dalam beramal, menyimpang di dalam beragama, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya tersebut tidak akan mengangkat derajatnya. Ini dalil sangat penting. Naam, dalil sangat penting. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memuliakan ahlul bait? Naam. Barakallahu fikum, usikum bi ahli baiti usikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan ahlul baitnya terhadap umatnya, tentang ahlul baitnya, tentang keluarganya. Barakallahu fikum. Akan tetapi di sana ada nas-nas, dalil-dalil yang lain, barakallahu fikum, yang di situ memberikan kepada kita penjelasan dan pemisahan bahwa tidak semua dari kalangan mereka kita hargai dan muliakan dengan semestinya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batta'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang tertinggal amalannya, kurang amalannya, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Dan ahlu sunnah wal jamaah, naam, tidak meyakini bahwa sebagian dari ahlul bait itu yang maksum, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Naam. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Dan sudah kita jelaskan dalil mereka dalam hal ini. Naam, yaitu Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Saya meninggalkan dua hal kepada kalian, dan apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitabullah, kemudian yang kedua ahlu baiti, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan bahwa hadis ini semakna dengan hadis, naam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah kita meyakini bahwa Abu Bakar itu maksum? Apakah kita meyakini bahwa Umar itu maksum, Ali dan Utsman maksum? La. Kita tidak meyakini demikian. Dan hadis ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh di alinea terakhir di sini, fa ahlus sunnah fi hadzal bab wa ghairihi ala manhajil mu'tadil. Ahlus sunnah wal jamaah dalam bab ini, dalam permasalahan ini, dan pada permasalahan-permasalahan yang lain, berada di atas manhaj yang adil, berada di atas manhaj yang lurus, wassiratil mustaqim, dan jalan yang lurus, alladzi la ifrata fihi wa la tafrit, yang mana tidak ada sikap berlebih-lebihan dan menyepelekan padanya, wala jafa'a wala ghulu, dan juga tidak ada sikap kedunguan, merendahkan, wala ghulu, dan juga tidak ada sikap ekstrim, fi haqqi ahlil baiti wa ghairihim, terkait dengan haknya ahlul baiti dan selain mereka, wa ahlul baitil mustaqim yungkiruna al-ghulu fihim, dan ahlul bait yang istiqamah di atas agama ini, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya dari kalangan ahlul bait yang mana mereka istiqamah di atas agama ini, mereka mengingkari sikap ghulu pada diri mereka sendiri, wa yatabarra'una minal ghulah, dan bahkan mereka berlepas diri dari sikap orang-orang yang ekstrim tadi. Faqad harraqa amirul mu'minin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu al-ghulat alladziina ghalaw fihi bin nar. Dan bahkan sungguh amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka-mereka yang bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau, Ali bin Abi Thalib membakarnya dengan api. Wa aqarrahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini disepakati, disetujui oleh Abdullah bin Abbas. Jadi Ali bin Abi Thalib membunuh, menghukum pancung, menghukum bunuh, barakallahu fikum, mereka-mereka yang berlebih-lebihan di dalam mensikapi Ali bin Abi Thalib. Keyakinan roja'ah, ada di sana keyakinan roja'ah. Apa itu roja'ah? Yaitu adanya reinkarnasi, atau bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan kembali ke bumi ini. Nah, ini menurut akidah Syiah Ar-Rafidhah. Dan juga di kalangan mereka ada yang mengatakan bahwa Ali itu adalah Allah, Ali itu adalah ilah, sesembahan. Maka Ali bin Abi Thalib pun murka. Murka. Beliau tidak pernah menghukum rakyat beliau dengan hukuman yang sangat keras ini, sampai dibakar. Beliau memerintahkan untuk barakallahu fikum, digali parit-parit dan dilemparkan api, dinyalakan api di dalamnya, dan memerintahkan untuk dilemparkan mereka-mereka yang bersikap gulu terhadap diri beliau. Dan Abdullah bin Abbas menyetujui barakallahu fikum hukuman bahwa mereka-mereka yang bersikap gulu seperti tadi dihukum dengan hukum bunuh. Hanya saja lakin yaraqat lahum bisayfi badalan min at-tahrib. Hanya saja Abdullah bin Abbas tidak setuju kalau seandainya mereka dibakar. Cukup dibunuh dengan pedang. Innama yu'adzabu bin nari rabbun nar. Disebutkan di dalam sebuah hadis, innama yu'adzibu bin nari rabbun nar. Yang boleh barakallahu fikum menyiksa seseorang dengan api hanyalah rabbun nar, rabb dari api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyiksa barakallahu fikum dengan api. Wa talaba Ali radhiyallahu anhuma Abdullah bin Saba ra'sal hulati liyaqtulahu. Dan Ali bin Abi Thalib mencari dan menjadikan Abdullah bin Saba ini sebagai buronan yang dicari. Naam barakallahu fikum, yang mana dialah pemimpin, otak dari orang-orang yang bersikap gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Dicari, diupayakan untuk ditangkap, untuk dihukum, untuk dibunuh. Lakinnahu hariba wakhtafa. Akan tetapi barakallahu fikum Abdullah bin Saba lari dan bersembunyi. Namun akan tetapi akidah kesesatan yang dia sampaikan sudah tersebar dan sudah banyak pengikutnya, dan pengikut-pengikut mereka dia inilah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun otaknya, pendiri dari keyakinan ini, yaitu Abdullah bin Saba, dia lari setelah dia berhasil memunculkan sebuah akidah yang sesat. Dia lari dan bersembunyi dari barakallahu fikum pencarian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sikap dari Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait, yang mana mereka wasatun bainal umam. Mereka tidak hulu, mereka juga tidak menyepelekan dan merendahkan Ahlul Bait. Berikutnya adalah fasal yang ke-5. Fi fadli sahabah wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah fi ma hadatha bainahum. Fasal yang kelima. Ini masih keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahas pada bab ini. Barakallahu fikum, mulai terhadap diri Nabi. Naam, amaliah-amaliah yang terkait dengan Nabi. Kemudian sikap kita, pujian kita terhadap Nabi. Naam, keluarga Nabi, dan sekarang sahabat-sahabat Nabi. Naam ridwanullah alaihim ajmain, yaitu tentang si keutamaan sahabat dan apa saja kewajiban yang harus diyakini tentang mereka. Wa madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi ma hadatsa bainahum, dan madhab atau sikap dari ahli sunnah wal jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sepeninggal Rasul ada beberapa perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Naam. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah kita memihak kepada salah satu pihak, barakallahu fikum, dan berlepas diri pada pihak yang lain, padahal dua kelompok ini adalah sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mana memiliki keutamaan. Akan tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa, atau sebagai kesimpulan, bahwa para sahabat lahum minal khairi, mereka memiliki kebaikan dan keutamaan yang sangat banyak yang telah berlalu, sehingga kebaikan-kebaikan tersebut, keutamaan-keutamaan tersebut, naam, mengalahkan atau menghapuskan kekurangan-kekurangan yang terjadi atau perselisihan-perselisihan yang terjadi, naam, di antara mereka setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhingga, yang mana dengan kebaikan-kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, dan bahkan sebagian dari mereka mendapatkan janji surga dan jannah dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz salah seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Akan tetapi beliau sangat menghormati Ali bin Abi Thalib dan para sahabat secara umum. Beliau pernah mengatakan tentang perselisihan dan perseteruan yang terjadi di kalangan para sahabat antara mereka, tilka dima taharallahu aidiyana minha, itu adalah darah yang tertumpahkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan tangan-tangan kita dari darah-darah tersebut. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita. Dijaga lisan ini, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik terkait tentang para sahabat. Barakallahu fikum. Jangan sampai seperti Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, atau tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin, naam, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup pada zaman sekarang ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa khilafah antara Ali dan bahwasanya khilafah Utsman itu adalah jurang antara dua tebing yang tinggi. Naam. Khilafah Utsman itu adalah jurang, fajwah, antara dua bukit atau tebing yang tinggi. Yang dimaksud di sini adalah dua tebing yang tinggi di sini adalah khilafahnya Umar dan Ali. Dan yang dimaksud jurang di sini adalah khilafah Utsman bin Affan. Maksudnya, naam, bahwa Utsman bin Affan tidak bisa disejajarkan dengan tiga sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini merupakan ikhwani fiddin sebuah penghinaan terhadap Ali, terhadap Utsman bin Affan, dan bahkan secara tidak langsung merupakan penghinaan terhadap para sahabat. Karena terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah itu adalah musyawarah, hasil musyawarah dari kibarus sahabat. Hasil musyawarah. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, beliau menunjuk beberapa orang sahabat kibar, sahabat-sahabat senior, untuk melaksanakan musyawarah, dan keputusan mereka lah yang menentukan siapakah yang akan menjadi khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka sepakati bahwa yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga oleh karena itu apabila menghina khilafah Utsman bin Affan, secara tidak langsung dia menghina menghina Ali bin Abi Thalib, menghina Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam dan yang lainnya. Mal muradu bis sahabah, qala huna. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Wa mal ladzi yajibu i'tiqaduhu fihim, dan apa saja yang harus kita yakini tentang mereka? As-sahabatu jam'u sahabi. As-sahabah itu kata jamak. Mufradnya adalah sahabi. Mufradnya adalah sahabi. Wa huwa man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengannya. Beriman terhadap Nabi, wa mata 'ala dzalik, dan meninggal di atas keyakinan demikian. Maksudnya meninggal di atas Islam. Meninggal di atas keislaman. Dari definisi ini, terkeluarkan beberapa nama, beberapa golongan, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka itu bukan sahabat. Istilahnya mukhadram. Mukhadram dalam bahasa mustalah namanya mukhadram. Ada beberapa nama seperti Uwais Al-Qarni yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, apabila kamu bertemu dengannya, mintalah ampun kepada Allah, mintalah Uwais Al-Qarni agar memintakan ampun kepada Allah untukmu. Dan akhirnya Umar bin Al-Khattab bertemu dengan Uwais setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup sezaman dengan Nabi. Akan tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, akan tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sehingga oleh karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai sahabi. Namanya adalah mukhadram. Mu'minan bi. Ini syarat yang penting juga. Yaitu beriman dengan Nabi. Mengeluarkan orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, akan tetapi tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanan tersebut. Sehingga kalimat yang terakhir ini mengeluarkan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi di awalnya, akan tetapi di akhirnya dia murtad. Banyak barakallahu fikum yang murtad terlebih setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar, beliau mengatakan man laqiyan, tentang definisi sahabat, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'minun bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatun 'alal asah. Yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keislaman, walaupun di tengah-tengahnya dia pernah murtad. Ada beberapa nama seperti Abdullah bin Sarah. Pernah beriman Abdullah bin Sarah ini saudara seibu dari Uthman bin Affan. Pernah beriman dengan Nabi, akan tetapi dia murtad. Sampai pada Fathu Makkah, barakallahu fikum, beliau termasuk menjadikan nama Abdullah bin Sarah ini masuk dalam daftar hitam yang harus dibunuh walaupun dia bergelayutan di tirai Ka'bah. Nah, namun pada Utsman bin Affan memberikan syafaat, meminta kepada Nabi SAW untuk keselamatan Abdullah bin Sarah, dan setelah itu Abdullah bin Sarah kembali nah memeluk Islam. Dan orang-orang yang murtad, nah orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW kemudian kembali kepada keislaman. Nah, ini menurut pendapat yang paling rajih menurut Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullah, karena beliau mengatakan alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih, menunjukkan di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama al-muhaddithin. Walladhi yajibu i'tiqaduhu fihim annahum afdalul ummah wa khairul qurun, yang wajib diyakini tentang mereka bahwasanya mereka adalah afdalul ummah, sebaik-baik umat. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Wa khairul qurun, dan generasi mereka adalah generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik. Naam. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Umar tentang keutamaan para sahabat, mangkana mustannan falyastanni biman qad mata. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai figur, maka jadikanlah figur-figur tersebut dari orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa orang-orang yang sudah meninggal yang dijadikan, yang harusnya dijadikan sebagai figur, kata Abdullah bin Umar? Nah, karena orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kemudian beliau lebih memperincikan lagi siapa yang layak dan paling pantas untuk dijadikan sebagai figur. Sebagai suri tauladan, ulaika ashabu Muhammadin kanu akhyaru hadhil ummah. Mereka para sahabat Nabi, mereka adalah umat generasi orang-orang yang terbaik pada umat ini. Wa abarruha quluban wa amakuha ilman. Yang paling baik hati mereka, yang paling baik hatinya dan yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha taqallufan, takallufan. Dan yang paling sedikit sikap takalluf. Nah, mereka paling sedikit sikap gulunya. Nah, paling sedikit sikap gulu pada diri mereka. Di samping ijtihad mereka di dalam ibadah. Nah, mereka adalah orang yang sedikit memiliki sikap gulu, paling sedikit di antara golongan yang lain. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Wa naqli dini, dan sebagai duta dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai perantara, sebagai da'i yang mengajarkan, na'am, muballik yang mengajarkan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'ikihim. Maka oleh karena itu, tirulah akhlak dan metode mereka, jalan mereka. Fahum ashabu Muhammadin SAW kanu alal hudal mustaqim wallahi wa rabbil Ka'bah. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW berada di atas petunjuk yang lurus demi Allah. Saya ucapkan ini demi Allah wa rabbil Ka'bah, Rabb dari Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa mereka disebut sebagai khairul qurun? Generasi mereka adalah generasi yang terbaik. Lisabkihim, ini secara nam umumnya, lisabkihim wakhtisasihim bisuhbatin Nabi SAW. Dikarenakan amaliyah amali, dikarenakan mereka adalah orang terdahulu yang pertama di dalam kebaikan-kebaikan bersama Nabi, dan dikarenakan mereka adalah para sahabat Nabi. Wal jihad ma'ahu, dan juga dikarenakan mereka berjihad bersama Nabi. Wal watahammuli syair syari'ati anhu, dan mereka juga ikut mengemban syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka lah yang na'am narasumber-narasumber kita barakallahu fikum yang terkait dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tablighiha liman ba'dahum, dan amalan mereka berupa menyampaikan syariat ini terhadap orang-orang yang setelah yang terhadap orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, jasa mereka sangat luar biasa di dalam menyampaikan syariat ini. Tanpa mereka, syariat ini tidak akan sampai kepada kita. Waqad athnallahu alaihim fi muhkami kitabihi qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka di dalam ayat yang muhkam dari kitabnya. Qala ta'ala was-sabiqunal awwalunal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului dan yang pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, yaitu orang-orang para tabi'in radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah azza wa jalla. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna kajian kita pada malam hari ini. Penjelasan tentang ayat ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.